Jadi barakallahu fikum, ada pertanyaan tentang ilmu kebal. Apakah benar ilmu kebal itu merupakan bantuan dari Allah? Sementara yang dibaca di dalam wiridnya misalkan ada Al-Fatihahnya, ada ayat kursinya, kok bisa menjadi kebal? Sementara saya, mungkin teman-teman, setelah sholat ya fardu sering membaca ayat kursi, kok belum kebal? Di mana letak perbedaannya? Disinilah sebagai titik jawaban dasarnya. Membaca Al-Quran itu adalah sebuah ibadah. Dan tentu karena itu sebagai sebuah ibadah, maka harus diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena diperuntukkan untuk Allah, ikhlas beribadah, syaitan tidak akan bisa membantu atau merasuk pada dirimu sendiri. Tapi ketika engkau membaca, saya membaca ayat kursi komat kamit di malam hari, berharap mendapatkan ilmu kebal. Bukan lagi ibadah. Sehingga tidak berfungsi sedikit pun ayat kursi itu untuk menolak syaitan. Karena salah engkau dalam melakukan ibadah, mengharapkan ilmu kebal, datang ilmu kebal itu. Melalui ayat kursi yang kau baca. Kenapa? Karena engkau membaca ayat kursi itu bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah, tetapi mengharapkan ilmu kebal. Syaitan akan datang untuk membantu dirimu. Sampai ada seseorang, dia membeli ilmu kebal. Dia di Sumbawa beli ilmu kebal ke Jawa. Dikirimkan. Buku-bukunya dikirimkan. Di antara persyaratannya, engkau harus membaca Al-Fatihah 1000 kali. Membaca Al-Fatihah 1000 kali, itu saja. Ya. Loh, bagus sekali. Ibadah kok ayat-ayat Al-Quran. Kedua syaratnya, engkau membaca ketika mau tenggelamnya matahari. 1000 kali loh. Sampai kemudian karena dia bersemangat ingin mendapatkan ilmu kebal, mulailah beramal. Membaca Al-Fatihah 1000 kali. Ya. Pertama niatnya apa tadi? Salah. Sementara ibadah itu atau membaca Al-Quran itu ibadah, maka harus diniatkan untuk apa? Untuk Allah. Ketika seorang berniat untuk Allah, Allah akan pelihara dia. Tidak akan berani syaitan masuk ke dalam jasadnya untuk membantu jasad ini menjadi kebal. Kita sholat setiap saat belum kebal, bahkan lebih daripada ya 1000 kali kita membacanya. Mulai dari dulu masih kecil sampai sekarang kita membaca belum kebal juga. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan syarat daripada mendapatkan ilmu kebal itu sendiri. Syaratnya membaca Al-Fatihah 1000 kali mulai dari tenggelam matahari sampai selesai. Mau tenggelam matahari kan mau melaksanakan sholat maghrib, iya kan? Loh, ini sedang komat kamit membaca surat Al-Fatihah. Mungkin sekali dapat setelah waladhalin selesai berapa menit atau berapa detik kira-kira. Hitung, bablas sholat maghrib belum selesai. Diulangi lagi. Bablas, bukan diulangi, dilangsungkan. Bablas sholat isya, tidak melaksanakan sholat isya. Sampai pada akhirnya selesai, hampir dekat subuh kata yang bercerita ini. Setelah mendapatkan petunjuk ke jalan akidah yang benar. Maka setelah itu dapat ilmu kebal. Jin-jin banyak masuk ke dalam jasadnya. Itulah yang membantu dia. Yang menolong dia. Jadi dipukul seakan-akan kena. Tetapi ternyata jinnya yang berbuat dari arah dalam. Maka oleh karena itu sampai kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, keluar ada kiyainya dari Gunung Lawu karena beli ilmu di Jawa. Kemudian ada yang dari Begawan Solo, tua, ompong. Ini berbicara loh ya. Dia tidak bisa membahasa Indonesia karena memang ilmunya dibeli di Jawa. Syaratnya baca Al-Fatihah. Kan indah, bagus, Muslim. Tetapi coba lihat persyaratan yang lain. Kita selama ini membaca surat Kursi enggak kebal-kebal. Kenapa? Karena kita membacanya tidak pernah mengharapkan apa? Ilmu kebal. Kita mengamalkannya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Lah tidak berani syaitan merasuk ke jasad kita. Maka sekali lagi barakallahu fikum, walaupun itu dibaca ayat-ayat Al-Quran, maka tetap menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang menyelisihi syariatnya. Lalu siapa yang berbuat? Itulah iblis dan bala tentaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehlah kalau engkau siap masuk penjara. Lah nanti kalau yang mau dicoba itu memang terbunuh, kan siap masuk penjara toh. Nah, bagaimana? Iya, tetap kita akan disalahkan. Walaupun mungkin kita mencoba dan dia siap untuk dicoba. Lah kalau memang benar di hadapan orang yang berakidah, yang jelas ilmu kebal tidak akan mempan. Tidak akan mempan di hadapan orang yang lurus akidahnya. Maka jangan sekali-kali ikhwani mencoba orang-orang yang miliki ilmu kebal. Ya karena besar. Mungkin dia terbunuh. Ya, kemudian keluarganya menuntut. Atau engkau akan dijebloskan ke dalam penjara. In'am wallahu ta'ala a'lam.